cuma kamu yang aku cinta. Kasihku, sayangku, pujaanku, janganlah, janganlah kau tinggalkan diriku. Mana-mana, mana mungkin hidup tanpamu. Melayang kasihmu dan bahkan tak mungkin ku hidup sendirian. Seribu cinta yang datang selalu ku hadang, hanya satu ku harapkan, dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam, begitu pula cintaku akan ku pertahankan sampai langitku menjadi pun atau bumi pun menjadi langit. Mana mana mana mungkin hidup tanpamu. Belayang kasihmu ku dambakan, tak mungkin ku hidup sendirian. Seribu cinta yang datang selalu ku hadang, hanya satu ku harapkan, dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam, cintaku akan ku pertahankan sampai